السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senda dari kita semua juz yang ke-30 ya. Baik, sebentar saya akan upload kitabnya. Kemarin terakhir kita membahas tafsir dari surah Al-Asr ya, surah Al-Asr. Maka sekarang kita lanjutkan ke surah At-Takatsur ya. Surah At-Takatsur. Baik, langsung saja kita minta baca ya. Kita minta baca Pak Abu Naufa ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nama ya dia terjemahkan. Telah bermegah-megahan, telah melalaikan ke kalian hatta hingga kamu hingga kalian ya, hingga kalian masuk menziarahi apa sih? Maksudnya menziarahi sini maksudnya enggak kalian masuk ke dalam kubur ya. Oh iya, makobir itu kuburan ya, Ustaz. Makobir ya, kuburan-kuburan. Kala ya, sekali-kali tidak kalian kelak kalian akan mengetahuinya. Cuma ya. Kemudian sekali-kali tidak saufa kelak kalian akan mengetahuinya. Setelah itu sekali-kali tidak jika kalian mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin. Nah. Kemudian sungguh kalian akan lihat neraka Jahim. Kemudian summa, kemudian kalian akan melihatnya dengan yakin. Kemudian kalian akan ditanyai pada hari itu dari kenikmatan yang kalian ya, dapat. Tentang kenikmatan-kenikmatan. Baik. Mungkin antum mirip dua ayat pertama boleh. Alhaqumut takatsur alha fi'il madi. Kemudian kumnya sebagai maf'ul bih, takatsurnya sebagai fa'il. Kemudian nah, ini fa'ilnya diakhirkan ya. Jadi maf'ul bih dulu baru fa'il. Kemudian hatta ataf, kemudian zurtum fi'il madi, fa'ilnya domin mustatir ke antum. Yang bukan domin mustatir, kalau zurtum gini tumnya. Enggak mustatir dia. Kalau mustatir itu tersembunyi. Kalau zurtum kan jelas. Domirnya baris ya. Enggak mustatir dia. Tumnya itu adalah fa'ilnya. Ya. Mungkin putus suaranya ya. Tapi jadi zurtum ini fi'il madhi. Tumnya adalah fa'ilnya. Kemudian al-maqabir ini adalah maf'ul bih-nya ya. المقابر adalah maful binya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Summa Bu Aziza ya. Bismillah. Kala saufa ta'lamun, kala harfu jasmin ya Ustaz. Bukan, kemarin sudah disebutkan ya, harfu zajarin. Harfu jazarin. Za dulu baru ja. Ane tulis ya. Harfu zajarin. Jadi za dulu, kemudian ja baru ro ya. Za jim baru ro. Artinya harfu zajarin. Hah? Artinya huruf apa ini? Zajar. Zajar itu huruf yang maknanya negatif ya. Kan kalau itu artinya tidak begitu ya. Harfu zajarin ya. Terus lau. Harfu zajarin. Naam, saufa. Saufa harfu istiqbal. Naam. Istiqbal itu maknanya apa, Ustaz? Istiqbal itu maknanya akan datang. Kan maknanya saufa akan datang kan? Oh. Saufa itu kan maknanya akan. Jadi saufa ta'lamun. Kali ini artinya secara bahasanya akan datang. Jadi kalau kita bilang saufa ta'lamun itu artinya kalian nanti akan tahu ya. Jadi seperti itu. Lah, gitu ya. Ta'lamun fi'lun mudhari wawunya sebagai apa sih? Ta'lamun fi'lun mudhari wawunya fa'ilnya ya. Ya, wow, fa'ilnya. Ini adalah fa'ilnya nama. Tuma kala saufa ta'lamun. Tuma harfu atfin. Kala harfu zajarin. Saufa harfu istiqbal. Ta'lamuna fi'lun mudhari'un. Al-wawu fa'il. Kala lau ta'lamu ilmal yakin, kala harfu jazarin, lau harfu syartin. Ya Ustaz ya? Iya, lau harfu syartin, terus? Ta'lamuna fi'lun mudhari'un, marfu'un, wawunya fa'il, ilma maf'ul bih. Ya, yeah, nah, ilma maf'ul bih. Ilma al-yakin, ilma mudhaf, al-yakin mudhaf ilai. Naam. La tarawunna al-jahim, la lamu, lam taukid. La tarawunna, la tarawunna. Gimana tuh? Latarawunna ini nyambung dengan nun taukid ya, Ustaz ya, nunnya. Iya, jadi asalnya tarawna. Tarawna kan? Tarawna kemudian namun dengan nun taukid. Hah? Ngarapnya gimana? Ngarapnya. Ya, yeah, fi'il mudhari marfu tanda rafa'nya subutun nun, gitu aja. Tarawu fi'il mudhari'un marfu'un bi subutin nun. Terus nunnya nun harfu taukid gitu. An-nunu ya. Harfu taukid. Nah. Al-jahim maf'ul bih. Tadi bilangnya wawunya fa'ilnya dulu ya. Latar wawunya itu wawunya fa'ilnya. Oh, iya. Kemudian al-jahima. Al-wawu fa'ilun. An-nun. Harfu taukid jahima maf'ul bih maf'ulun bih. Tumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tumma harfu atfin la tarawunnaha la allamu lamu taukid la tarawunna tarawu fi'lun mudhari'un marfu'un. Tandanya apa ya Ustaz ya? Domah. Subutun nun. Subutun nun. Wawunya fa'ilnya. Wawunya waw jamaah sebagai ya, fa'il. Sebagai fa'il ya. Nah. Kemudian ada nun, an-nun, nun taukid. Haknya maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ainal yakin, aina isim mansub. Isim mansub ala taukid. Pertanyaannya dia sebagai apa? Sebagai apa ya? Apa kira-kira? Kan ini artinya kemudian kalian benar-benar akan melihatnya. Ainal yakin dengan pandangan yang yakin. Jawab syarat ya? Astaga, apa sih? Ini maful mutlak ya? Oh, maful. Dia maful mutlak. Maful mutlak. Nah, jadi takdirnya latarawunnaha ru'yata ainil yakin. Kayak gitu. Kamu akan melihatnya dengan cara melihat ainil yakin. Ya. Kayak gitu. Latarawunnaha ru'yata ainil yakin. Nah. Kemudian al-yakin. Aina itu mudhof. Al-yakin mudhof ilaih. Tumma latus alunna yawma idzin 'anin na'im. Tumma harfu 'athfin la alamu lamu taukid tus alunna fi'lun mudhari'un. Ini fi'il mudhari'nya mabni lil majhul ya. Majhul, ya. Ya itu yang kan? Sifatnya doma itu ya Ustaz ya. Majhul. Ya, kan ini kan kalau dia yang ma'lum kan sa'ala yas'alu kan. Ini kan su'ila yus'alu. Iya. Berarti ini gimana nih i'rabnya? Sama aja, lamnya lam taukid tus alunna kan fi'il mudhari mabni lil majhul. Fi'il mudhari majhul. Kemudian fa'ilnya mana Ustaz? Fa'ilnya wawu dibuang. Jadi fa'ilnya wawu dibuang. Ini kan asalnya tus aluna kayak gitu kan. Kemudian dia bersambung dengan nun taukid. Bayangin ada nun ketemu sama nun. Karena salah tus aluna begitu kan ya? Iya. Kemudian bahasa Arab tuh enggak boleh seperti ini ya. Kita wawunya dibuang. Jadi lah tus aluna. Itu ceritanya, Bu. Oh, baik. Sekarang atas itu penjelasan. Kemudian nunnya sama kayak tadi Ustaz ya, nun taukid. Taukid. Nun yauma idzin yauma dzaruf zaman idzin mudhof ilai. Betul. Eh? Iya benar. Benar. Anin na'im jar majrur. Baik, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira. Baik. Baik, selanjutnya kita minta Pak Iqbal ya untuk baca tafsirnya. Ya, Ustaz, mana ini? Oh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sebelumnya. Ini sekarang lagi hujan lebat di sini. Suara hujannya masuk nggak sih ke situ? Kedengaran nggak sih? Enggak. Hah? Jelas suara Ustaz, jelas. Oh, kan? Oh iya, berarti. Soalnya nih, Masya Allah, ini tiap kali kita kelas tafsir, hujannya selalu lebat banget ini, Mas. Suaranya sampai bikin nangis. Baik, ayo. Alhamdulillah, ya. Sagallakum an ta'atillahi altifakhar At-tafakhuru ya. At-tafakhuru ya. At-tafakhuru bikasiratil amwali wal auladi. Bikasratil amwali. Bikasratil amwali wal auladi. Naam. Terjemahnya? Berlebih-lebihan ya. Dari at-tafakhur itu berbangga-bangga. At-tafakhur berbangga-bangga. Sagalakum itu ya. Apa? Menyibukkanmu. Ini kalau kayak gini, nerjemahinnya dari belakang baru ke depan ini. Oh. Karena kan pahilnya di belakang kan. Jadi nerjemahinnya itu kalau kayak gini, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah. Iya, bermegah-megahan dengan berbanyaknya amwal, harta dan anak telah menyibukkanmu dari ketaatan kepada Allah. Iya, betul. Terus wastamiru. Ini fil madi istamarra ya. Istamarra. Wa istamarra. Kalau kayak gini hamzanya hamzah wasal. Jadi hilang dia. Wastamarra. Wastamarra. Istighalakum. Yang berlanjut apa? Kesibukan kalian kan, balikkan istighalukum ya. Istighalukum bidzalika ila an ansor an sirtum ya ansirtum ilal maqabiri wadufintum fiha. Ya, saya baik terjemahnya. Istamara itu artinya apa? Terus terjadi ya, terus berlangsung. Terus berlangsung. Yang ini yang tadi ya, berlebih-lebihan itu. Ya, kesibukan kalian, istiqomah kesibukan kalian dengan harta dan anak. Sampai. Bidzalika, yang tadi itu yang menyibukkan. Berterus-terusan menyibukkan dengan yang demikian di atas tadi. Nah. Anak ila hingga sirtum. Sirtum apa Ustaz ya? Sirtum. Dari kata sora ya sirtum. Sampai kalian sampai kalian masuk kubur ya. Sampai kalian masuk ke kubur. Wadufintum fiha. Afon sana belum murajaan yang dufintum itu. Dafana itu mengubur. Berarti kalau dufintum apa? Hingga kuburan yang dikubur. Iya, jadi dan kalian dikuburkan di dalamnya. Di dalamnya. Nah, Ustaz. Terus yang ketiga, ma hakada yang bagi an yulhikum at-takasuri bil amwali. Itu at-takasuri jadi apa itu? At-takasuru nih Ustaz ya. Ya kalau kayak gini tuh dia gak mungkin majrur ya. Pilihannya kalau gak takasuru, takasuru aja kalau kayak gini. Takasuru. Karena setelah fi'il kan. Oh iya ya. Fi'il yulhikum inam Ustaz. Berarti apa? At-takasuru ya? At-takasuru. Nah. Sebagai fa'il ya? Sebagai fa'il. Nah. Bil amwali saufa tata bayanu andaro saufa tata bayanuna annadaro akhirati. Anak darol akhirat dong. Nanti yang arti dari darol. Anak darol akhirat. Ya, anak darol akhirat. Khairul lakum. Nah. Apa-apa. Mahakmanya ini manafiyah dia. Manafiyah. Nah. Yang bagi jadi ya. Maha kata yang bagi, bukan begini yang seharusnya, yang sepatutnya gitu maksudnya. Bukan seperti ini yang sepatutnya bagi seorang muslim. Oh, nah. Jadi bukan yang seperti ini, maksudnya mengumpulkan yang takasur. Ya, jadi takasurnya memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Kemudian sofa nanti tatabayyanu akan terlihat akan di kalian akan mengetahui dengan jelas sesungguhnya hari darul akhir itu hari akhir atau tempat yang di kehidupan kehidupan akhirat khairul lakum lebih baik dari kalian bagi kalian baik mumtaz ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair wa jazakallahu khair. Nah, selanjutnya Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuma ihzaru sawfa ta'lamuna su'in akibatu insyaghal insyaghalakum anha. Betul Ustaz. Gimana? Summah zaru sawfa ta'lamuna su'a apa sih? Su'in apa su'a? Iya. Apa sih? Ya, kira-kira apa, Bu? Su'in. Jadi apa itu? Kalian akan mengetahui keburukan kan? Berarti kan keburukan jadi 50 bi kan? Iya, su'an ya. Berarti su'a ya. Su'an akibatu. Dia mudah pilih. Su'a akibati insyirolikum anha. Insyirolikum anha. Gitu. Ya. Kemudian terus, berhati-hatilah kalian kelak nanti kalian akan mengetahui keburukan-keburukan dari akibat dari disibukannya kalian dengannya dengan bermewah-mewahan bermegah-megahan tadi. Ya, jadi kelak jadi kemudian waspadalah ya. Waspadalah. Berhati-hatilah kelak kalian akan mengetahui keburukan akibat ya sibuknya kalian dengan harta dan anak kayak gitu. Ya. Terus lanjut. Maha kaza yang bagi ayal hikum at-takathuru bil amwali lau ta'lamuna haqqul ilmi la tazajartum ulang lagi bu maha kaza yang bagi ayal hikuku al an yulhiyakum an yulhiyakum kok jadi mbak kayak ya an yulhiyakum attakasuru attakasuru bil amwali lau ta'lamuna haqqul ilmi lau ta'lamuna haqqonya kan jadi maful bi lau ta'lamuna haqqul ilmi haqqul ilma haqqul ilmi kan mudah dipilih hari ini kan mudah pilih Lan zajartum walabadartum ila in koza anfusikum. Ada ila, kalau ila setelahnya majrur in kozi anfusikum min ahalaka minnal halaki ini min minnal halaki jadi ira'in kodi anfusikum min ya minnal halaki oh ini alif lam ya alif lam minnal halaki iya minnal halaki la tubasirunna jahima la tubasirunna jahima ya tuma la tubasirunna duna raibin summa latus aluna yaumal kiamati angkuli anwa'in na'im na'imi ya nah maha kaza tidak begitulah sepatutnya. Tidak begitulah sepatutnya. Yang bayi tadi apa? Yang bayi. Mudah-mudahan ya. Iya, ya, tidak begini sepatutnya. Tidak begini sepatutnya. Kemudian apa, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Oh, jadi ini dulu ya, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Nah. Dari belakang ya Ustaz ya? Iya. Lau tak lamuna, jikalau kalau mengetahui kebenaran, kebenaran, kebenaran ilmu atau ilmu yang benar? Nah, kalau sekiranya kalian mengetahui kebenaran dengan ilmu yang benar, ya kak ya, lan zajartum, kalian terusir. Kalian akan dari kata zajaro, zajaro itu kan artinya menghindar ya. Kalian benar-benar akan menghindar. Lan zajartum. Kalian benar-benar lahnya seperti la taukid Ustaz. Iya, lamnya la taukid itu asalnya lam taukid sama in zajartum ya, in zajaro ya. Jadi la in zajartum. Kalian akan menghindar wala badartum. Bukan lagi tadi sudah dicatat. Kalau la badartum artinya kalian akan bersegera ya. Oh, bersegera. Kalian akan bersegera menyelamatkan diri kalian dari halaka tadi dari kesenangan itu. Dari kesenangan kalian. Kalian akan bersegera menyelamatkan diri kalian dari kebinasaan. Oh, kebinasaan. Oh, dikira. Kebinasaan. Ya. Kemudian latu besirun nal jahima, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Tumma latu besirun naha, kemudian akan melihat, kalian akan melihatnya. Duna raibin, selain dari duna raibin tanpa ragu ya. Tanpa ragu. Oh, duna tanpa. Ya. Tumma latus alunna, kemudian kalian akan ditanya, sungguh kalian akan ditanya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, ankuli anwa in naim, atas semua kenikmatan yang atas semua kenikmatan yang kalian tidur ya. Nah, gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kalian akan ditanya pada hari kiamat dari segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Nah, jadi surah At-Takatsur ini mengingatkan kita agar kita tidak silau dengan kemilau dunia. Agar kita tidak silau dengan kemilau dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Ya. Berlomba saling bermegah-megahan, saling ya banyak-banyakan harta dan anak, itu telah melalaikan kalian. Betapa banyak kita saksikan orang yang demi mengejar harta di dunia, demi mengejar kehidupan yang bagus di dunia, itu sampai mereka lupa dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak kita saksikan orang yang demi pekerjaannya itu rela meninggalkan sholat, ya rela tidak puasa. Ya, hanya demi sebagian dari kenikmatan dunia. Padahal ya kalau kita membaca tentang kenikmatan akhirat, maka kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya ya. Kenikmatan ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, surah At-Takatsur ini harusnya bisa menjadi pengingat kita agar ya jangan sampai usaha kita di dunia ini bagi yang karyawan ya, jangan sampai pekerjaan kita bagi yang punya bisnis, jangan sampai bisnis kita itu melalaikan kita dari akhirat. Melalaikan kita dari ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ini memang sifatnya manusia. Manusia itu tuh bawaannya memang serakah ya. Bahkan dalam sebuah hadis ceritakan ya, manusia itu kalau sekiranya dia diberi satu lembah emas, dia nggak akan puas. Dia akan cari lembah emas berikutnya. Ya? Lembah atau gunung emas berikutnya. Dan terus akan dia cari sampai yang menghentikannya adalah kematiannya. Sampai dia mati. Ini memang sifatnya manusia. Oleh karena itu, ya, surat Takas mengingatkan kita agar jangan sampai orientasi hidup kita di dunia itu jangan melulu soal harta, harta, dan harta. Sampai kita lupa sama akhirat. Kalau seorang muslim punya harta banyak, bagus. Tapi kita harus perhatikan dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana prosesnya. Apakah hanya karena ya kita ingin mendapatkan harta lalu kita tinggalkan kewajiban kita sebagai muslim? Ya. Kemudian untuk apa harta kita habiskan? Itu semua dilihat. Ya. Maka baik sekali kalau ada seorang muslim yang memiliki harta yang banyak, yang ia dapatkan dari jalan yang halal, kemudian proses mendapatkannya, dia tetap perhatikan hukum-hukum syari, ya hukum-hukum syari, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang muslim, kemudian setelah dia mendapatkan harta, lalu dia infakkan, dia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keluarganya, untuk membantu saudara-saudaranya, tetangganya, dan teman-teman yang membutuhkan. Maka yang semacam ini baik. Yang dicela dalam surah At-Takatsur adalah orang yang memperbanyak harta sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengancam bahwasanya jangan dikira bahwasanya kehidupan dunia ini tuh akan abadi. Manusia itu kan paling umurnya berapa tahun sih, ya? Zaman sekarang kan paling bisa sampai umur 60 tahun udah syukur ya, udah bagus. Bahkan banyak zaman sekarang tuh orang masih muda ini sudah banyak yang meninggal. Artinya ya, kesempatan kita hidup di dunia ini sangat sebentar. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Karena Allah mengancam ya, kalau kalian tetap seperti itu, ya ingatlah bahwa ada hari di mana kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan kalau sekiranya ya amalan keburukan kalian lebih berat daripada amalan kebaikan, maka hati-hati ya, Allah mengancam dengan latarawunnal jahim. Kalian kelak benar-benar akan menyaksikan neraka jahim. Ya, Allah akan ancam dengan neraka. Artinya, kalau orang ya tidak peduli dengan dari mana dia mendapatkan hartanya, kemudian ketika dia memperoleh harta, dia tidak peduli dengan kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan hukum-hukum syar'i, maka lihat nanti neraka jahim menunggu kalian. Ya, jadi ini pengingat bagi kita seorang muslim bahwa jangan sampai kesibukan kita itu melalaikan kita dari negeri akhirat. Ya, padahal kan kata Allah dalam surat At-Takatsur ini ya, bisa kita lihat di sini. Kalau ta'lamuna ilmal yakin ya, sekali-kali tidak, kalian nanti akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim. Ya, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunna ainal yakin, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya ainal yakin dengan mata kepala sendiri. Ya, summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kalian kelak akan ditanya pada hari kiamat anin na'im, ya, tentang kenikmatan. Dari mana kalian dapatkan? Bagaimana kalian mendapatkannya dan untuk apa kalian habiskan? Ya, ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita jadikan usaha kita, pekerjaan kita di dunia ini sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita perhatikan hukum-hukum syar'i dalam mencari nafkah di dunia ini. Ya, kita perhatikan apakah dia halal atau haram, ya. Kemudian ketika prosesnya kita harus tetap menjaga kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita tetap sholat, puasa, zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu selanjutnya kita harus perhatikan untuk apa harta ini kita habiskan. Apakah untuk berpuaya-puaya saja atau untuk menafkahi keluarga kita, membantu ayah, ibu, dan saudara-saudara kita, membantu fakir miskin, kita wakafkan untuk proyek-proyek kebaikan, maka yang semacam ini baik. Ya. Jadi memang surah At-Takatsur ini, Masya Allah ya, mengandung makna yang seharusnya menjadi muhasabah bagi diri kita. Jangan sampai kita ini ketika mencari nafkah, mencari penghidupan di dunia ini, lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian faedah dari surah At-Takatsur. Baik. Selanjutnya kita ke surah berikutnya yaitu tentang Al-Qari'ah. Ya. Baik, kita minta Pak Tasrudin ya. Silakan Pak Tasrudin dibaca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qari'ah, Ustaz. Naam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Baca dulu. Pak, baca dulu sampai selesai baru habis itu jemaah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthush wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Baik, terjemahin. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? وَمَا أَدْرَاكَ مَالْقَارِعَةٌ. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu di mana banyak manusia seperti laron yang berhamburan ya. Mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, dan dijadikan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun bagi orang yang berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada isyah, pada tempat yang Allah ridhoi gitu. Ya, maka dia dalam kehidupan yang penuh keridhaan ya. Baik. Oh, maka dia berada dalam hidup yang penuh keridhaan. Fa amma man khaffat mawazinu. Ya, dan adapun bagi seseorang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya yaitu hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah. Sam, ayo. Tiga ayat pertama silakan di Eropa. Al-Qari'ah ini khobar, Ustaz, ya. Khobar dari Muntad Iman. Muktadanya dibuang, Ustaz. Apa mubtadanya? Hada qari'ah. Gimana? Perkiraannya hada, Ustaz. Gimana? Kalau gimana? Bagusnya gimana kalau al-qari'ah ini? Dia sebagai mubtada apa sebagai khobar? Sebagai khobar mungkin ya. Sebagai khobar apa gimana ini, Ustaz nih? Bingung saya. Ini al-qari'ah ini sebagai mubtada, nanti khobarnya mal-qari'ah. Oh iya. Oke. Okay. Al-Qari'ah mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Mal-Qari'ah ini sebagai khobarnya, maknya itu isim istifham. Isim istifham mubtada. Oh, isim istifham mubtada. Al-Qari'ah Al-Qari'ah apa? Khobarnya. Ya, Al-Qari'ah khobarnya betulnya. Iya, khobarnya. Wa ma adraka mal qari'ah, wa'nya waw adfin, ma'nya manafiyun, adra. Bukan, itu ma'istifam ini. Hah? Ma'istifam. Ma'nya isim istifham, adra fi'lun madhi, mabniyun alal fathi, ka'nya mudafun ilaih, mal qari'ah. Karena antum tadi ngerti apa begitu, afan. Antum salah kalau bilangnya menial ala fathi. Dia tuh manggilnya ala fathi, mokodarin ala alifi. Karena kan adro ada alifnya di ujungnya. Jadi apa? Makanya nggak lengkap-lengkap dulu, Pak. Gini aja, adro firmadi. Fa'ilnya ya, Mak. Kemudian kafnya adalah? Oh iya. Mudafun ilai. Maaf. Oh, baik. Terus? Maknya mausul ya? Kok mausul? Apa namanya? Mana? Maknya istifam sebagai mutada lagi. Istifam sebagai mutada lagi. Al-Qari'atu khobar. Khobar dari mak. Yau yauma yakunu lanjut Ustaz. Boleh. Yauma sebagai maf'ulun bihi. Yakunu fi'lun mudhari. An-nasu itu isim kana. Kal faroshi. Tadi langsung nama apa? Tadi yauma itu bilang apa yauma? Hah? Yauma itu yang bilang apa? Yauma. Maaf, ini apa namanya? Maf'ulun bihi. Bukan ya, dia itu dhorof ya. Oh iya, dhorof ya. Al yauma. Iya, kan? Yauma dhorof. Ya, taib. Dhorof zaman ya. Ya. Dhorof zaman yakunu fi'lun mudhari, an-nasu itu isim kana, kal faroshi itu jar majrur ya Ustaz ya. Al-mabsus. Kalau farosi jar majrur sebagai khobarnya kan khobarnya yakunu ya. Oh ya. Kalau farosi jar majrur sebagai khobarnya yakunu, al-mabsus itu naat dari itu mudhafun ilai ya. Benar. Tadi naat kan. Iya. Oh ya naat. Kalau farosi dari al-faros. Oh iya, baik. Cukup Pak ya. Cukup sampai sini ya. Baik, kalau si nah, mohon jazakallah khairan. Selanjutnya kita minta Ibu Erwita ya. Enggak bisa di on-in ya, Bu. Oh, bisa. Enggak bisa ya. Kalau gitu Ibu Lady ya. Silakan Bu Lady. Ya Ustaz. Nah, ayo Bu Lady. Lanjutkan. I'rabnya. Ayat yang kelima. Watakunul jibalu kal'ihnil mafush. Bu. Bu Lady. Mungkin sinyal sana kurang bagus ya. Coba kita minta Bu Marta Lena ya. Nah, Bu Marta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayat yang kelima, watakunul. Ayat yang kelima ya. Wonya istinaf. Istinaf. Takunu fi'il madinakis ya. Madinakis. Jibalu. Ini khobarnya ya Ustaz. Fi'il madinakis. Jibalu isimnya dong. Kan marfu. Kalau marfu mah isim kan. Oh iya isim. Jadi itu isimnya. Jibalu isim tak. Jibalu kal ini jar majrur. Ya jar majrur sebagai khobarnya takun ya. Khobar takun. Manfusi ini mudafun ilai. Yang mana mudafun ilai? Man. Al manfus naat dong kan. Saat ya. Terus. Pak Amma, fanya. Kulit mawajiluhu. Fanya. istinaf ya Ustaz. Fanya boleh istinaf, amanya? Fanya istinaf, amanya ama. Ama itu namanya harfu tafsil ya. Oh, tafsil. Mannya mausul sebagai mubtada ya Ustaz. Ya, jadi man ini isim syarat ya, isim syarat sebagai mubtada. Karena kan ini kalimat jawab syarat kan, maka adapun orang yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Berarti kan ini kalimat jawab syarat. Man ismu syarfin sebagai mubtada ya. Mubtada. Khofat fi'il madi. Apa fi'il madinya? Khofat. Sakulat. Memang lagi yang mana sih? Sakulat dulu kan ya? Yang sakulat dulu Bu. Ayat 6 dulu Bu. Sakulat dulu ya. Oh iya. Sakulat fi'il madi. Sakulat fi'il madi. Failnya ke man? Mm-hmm. Mawazinu maf'ulun bi. Mawazinu. Emang maf'ul bi marfu, Bu. Kan mawazinu rafa kan? Ada domahnya tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi mawazinuhu muta muta. Ayo apa kira-kira? Failnya dong, kan sakulat ini fi'il madhi belum ada failnya. Oh iya. Ya. Apa Bu? Namanya lagi belajar. Punya. Jadi mawazinu failnya. Ya. Punya mudhofun ilaihi. Mm-hmm. Fahuwa fanya huruf atof. Mm-hmm. Huanya mubtada ya Ustaz. Buahnya yang mubtada betul. Terus? Di insyatin jar majrur. Mm-hmm. Radiatin naat. Naat dari? Dari insyatin. Ya. Tadi fi insyatin jar majrur sebagai khobarnya huwa. Kemudian jumlah dari huwa fi insyatin rodiyah sebagai khobarnya man ya. Karena memang seperti yang sudah sering kita bahas, kalau ada isim syarat seperti ma dan man, maka khobarnya adalah kalimat jawab syaratnya ya. Kayak gitu. Wa amma wa atof ya Ustaz. Pokoknya huruf atof. Ya atau huruf istitnaf juga boleh. Istitnaf. Amanya huruf tafsil tadi. Tafsilin. Ya. Mannya mubtada, isim syarat sebagai mubtada. Khofatnya fi'il madi. Mhm. Fa'ilnya mawazinu. Naam. Ha'unya mudhofun ilaih. Naam. Ummuhu fanya jawab syarat. Ya. Jawab syarat. Jawab syarat tuh kayak tadi. Ya. Ummuhu mubtada. Ya. Mubtada hunya mudhofun ilaih. Jangan dibilang hunya ya, tapi haknya ya. Hanya al-ha'u mudhofun ilaih. Hawiyat tun hawiyatun khobarnya. Hawiyah betul khobarnya. Khobarnya. Wa amma huruf nya atau manya istifham. Mana? Tadi seperti biasa ya. Jadi kalimat ummu hawiyah ini sebagai khobarnya man ya. Oh ya, fa ummu hawiyah khobarnya man. Lanjut ya Ustaz. Wa huruf atof manya istifham. adoroka Makanya itu isim sebagai mubtada, nanti adroka jumlahnya jadi khabarnya. Adro filmadi. Kanya tadi dibilang mudafun ilaih, tapi ini maf'ulun bi atau mudafun ilaih, Ustaz? Kah? Maf'ul bi kan kalau fi'il enggak mungkin mudafun ilaih. Mudafun ilaih itu hanya ada pada isim ya. Ini kan adro fi'il. Yang ayat ketiga tadi adroka dibilang mudafun ilaih. Oh, berarti anda lagi enggak. Harusnya dia apa namanya? Maf'ul bi ya. Nah, Ustaz. Adroka mahia Manya isim sifat sebagai mubtada. Isim sifat mubtada hiyahnya hiyahnya sebagai khabarnya, Ustaz ya. Iya, iya sebagai khabarnya. Terus narun hamiyah, narunnya sebagai khabar lagi, Ustaz. Kira-kira apa? Khobar. Khobar ya, mutadnya dibuang ya. Itu hiya narun hamiyah. Dia adalah neraka yang panas ya. Jadi narun khobar, mutadnya mahsub ya, dibuang. Hamiyah sebagai? Naat ya, taib. Muntas. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iya, Ustaz. Nah, selanjutnya Pak Ardan ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tafsirnya sampai ayat berapa, Ustaz? Baca dulu aja antara nanti terus stop. As-sa'atul lati taqra'u qulubi taqra'u qulubanna. Quluban nasi bi ahwaliha. Iya, bi ahwaliha ya. Ahwaliha. Di arti ini Ustaz ya. As-sa'ah hari kiamat yang takro'u itu di sini apa ya, Ustaz? Mengetuk hati-hati manusia dengan ahwaliha, dengan kejadian-kejadian ya, Ustaz. Kengerian-kengeriannya. Oh, kengerian-kengerian ya. Jadi sebenarnya kenapa hari kiamat itu banyak namanya? Setiap nama itu mewakili sifat dari hari kiamat. Al-Qari'ah itu maknanya adalah yang menggedor, yang mengetuk. Kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah yang menggedor, yang mengetuk? Karena kengerian hari kiamat itu mampu menggetarkan hati manusia. Mampu menggedor, mampu mengetuk hati manusia. Itu maksudnya. Oh, nah. Jadi, Al-Qari'ah itu artinya menggedor atau mengetuk. Ya. Karena kengerian, kalau kita baca tentang hari kiamat kan kita ngeri-ngeri semua. Kan? Nah, itu kenapa hari kiamat disebut juga sebagai Al-Qari'ah? Karena kengerian hari kiamat mampu membuat hati manusia itu jadi bergetar ya, karena ngerinya. Dari kata qara'a yaqra'u ya, Ustaz ya? Iya, kayak kita misalnya qara'atul baba, saya mengetuk pintu. Kayak gitu. Oh, enam, Ustaz. Ayat keduanya, ayyu syai'in hadhil qari'ah, hadhil qari'ati, Ustaz ya? Ayyu syai'in hadhil qari'atu. Hah? Hadhil qari'atu. Boleh tahu kenapa, Ustaz? Kira-kira kenapa? Antum baca Al-Qari'ah kenapa? Justru lebih heran kalau antum baca Al-Qari'ah jadi apa? Tadi anak pikir mudofilai, Ustaz. Mudofilai dari hadhi. Hadhi kan enggak mungkin. Astagfirullah. Hadhi al-fadal kan? Naam, Ustaz. Wa ayyu syai'in a'lamuka biha. Ah, a'lamaka. Oh, a'lamaka ya, Ustaz ya. A'lamaka. Firmadi ya, a'lama yu'limu ya. A'lamaka biha. Itu terjemahin dulu yang kedua. Oh, ayu syai'in semuanya, semua sesuatu. Ayu syai'in. Di hari kiamat ini. Ya Ustaz. Nah. Yang ketiga wa ayyu syai'in a'lamaka biha, dan segala sesuatu yang engkau ketahui tentangnya Ustaz. Nah. Ayat keempat lanjut Ustaz. Ya lanjut. Fi dzalikal fi dzalikal yaum dzalikal yaumi yakunu annasu fi kathrot fi kathrotihim Ustaz ya. Naam. Kathrotihim wa tafarruqihim. Tafarruq wa tafarruq wa tafarruqihim Ustaz. Naam. Wa tafarruqihim wa har wa taf wa harrin. Hah? Wa har wa harakatihim. Wa harakatihim Ustaz. Bukan kan masdar wa harakatihim? Wa harakatihim kal farashi al man gakbaca al muntashiri al muntashiri al muntashiri wa huwa alladhi yatasaqatu bin nari. Naam. Dan di hari ini, di hari itu manusia menjadi kathrotihim. Kathrotihim apa pada ya pada hari kasrah itu banyak. Oh, banyak. Menjadi banyak itu Ustaz. Pada hari tersebut manusia itu ya di dalam banyaknya mereka, kemudian di dalam berbeda-bedanya jenis mereka, dan di dalam gerakan mereka itu seperti laron yang berterbangan. Kan antum pernah ngeliat laron yang keliling di suka nempel di lampu? Banyak ya Ustaz. Iya, jadi apa manusia itu diibaratkan seperti itu ya. Berterbangan artinya ya kalau gunung aja kayak kapas ya, apalagi manusia kan. Kita ini diibaratkannya itu kayak laron yang berterbangan ke sana kemari gitu. Saking kecilnya kita dibandingkan ya bumi dan planet lainnya. Yang berterbangan itu muntashiri ya Ustaz ya? Al-muntashiri Ustaz ya? Iya, muntashiri itu kan artinya bertebaran ya. Bertebaran. Wa huwa alladhi. Dan dia yang yatasaqatu berjatuhan Ustaz. Iya, berjatuhan di api. Di api. Ya, binarin di terakhirnya. Oke. Berjatuhan di api. Jadi, permisalan manusia itu ketika hari kiamat itu seperti laron yang, kalau antum lihat laron, itu kan nanti dia jatuh sendiri ya? Jadi, dia akan terbang mengelilingi lampu, nanti lama-lama dia akan jatuh sendiri. Itulah permisalan keadaan kita nanti di, bukan kita ya, waliyadzubillah ya, afwan. Keadaan manusia di hari kiamat ya. Al-Farosh bukan kupu-kupu Ustaz ya? Bukan. Farosh di sini laron ya. Yang lebih cocok itu adalah laron. Oh, naam Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya. Watakunul jibal, watakunul jibaluka, jibalu kal Sofi mutaaddid Ustaz. Iya. Mutaaddidin Ustaz ya. Mutaaddidil alwani. Mutaaddidil alwani alladhi yunfashu ya Ustaz. Naam. Yunfashu. Alladhi yunfashu bil yadi Ustaz. Nambil yadi. Fa yasiru haba'a wa yazulu Ustaz. Yazulu. Fa yasiru haba'an wa yazulu. Haba'an wa yazulu. Dan nah, gunung-gunung menjadi kalau Sofi itu kayak bulu domba ya. Bulu ya. Bulu ya, kayak kalau bulu domba itu namanya bulu apa apa? Bulu kan ya? Bulu kan ya, Ustaz ya. Nah, bulu domba. Muta'adidin bertebaran, Ustaz, apa? Bukan, beraneka warna ya. Oh, beraneka warna. Muta'adidin alwan beraneka warnanya. Alladhi yunfashu nafasha ya anfasha yun ah yunfashu ditiup yang ditiup ya dari kata nafasha Ustaz ya iya betul bil yadi dengan ya, tangan Ustaz ya jadi bayangin antum ada bulu di tangan antum terus antum tiup fuf gitu oh fayasiru soro berja soro maka sini jadilah lah soro menjadi maka jadilah oh menjadilah ya habaan wayazulu haba maka jadilah debu ya dan debu lenyap. dan lenyap baik ya enam Ustaz terus terakhir Ustaz fa'amman rojahat mawazinu hasanatuhu bahwa fi hayati maradiyati fil bahwa fi hayatin oh hayatin maradiyatin fil jannah enam. Dan adapun rojahat yang terberat ya Ustaz ya. Yang lebih kuat ya benar, lebih berat. Lebih kuat. Mawazinu timbangannya. Mawazinu hasana yang timbangan kebaikannya lebih berat, lebih kuat gitu ya Ustaz ya. Ya, lebih berat. Maka dia berada di kehidupan yang diridhoi di dalam surga. Nah. Terus wa amman khaffat mawazinu hasanatihi wa rajahat mawazinu sayyiatihi fama'wahu jahannam dan adapun ya, orang yang jahannam dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya maka warojah dan lebih kuat timbangan keburukannya dan dia ma'wa kembalikan ke jahannam apa Ustaz? Nah. Ya apa Ustaz? Yang mana? Fama'wahu. Maka tempatnya ya. Oh, tempat kembalinya ya. Adalah jahannam. Tempat kembalinya jahannam. Wa ma adraka ayyuhar rasulu ma hadhil hawiyah dan tahukah kamu ya Rasul apa itu hawiyah? Hadhil hawiyah innaha narun qad hamiyat na'am minal wuqudi 'alaiha wuqudi 'alaiha sesungguhnya ia adalah api yang telah hamiyat itu yang telah panas tadi Ustaz. Hamiyat itu kan artinya terlindungi, maksudnya tertutupi bahan bakar di atasnya gitu. Oh, tertutupi bahan bakar di atas. Yang bahan bakar itu di waku dia Ustaz ya? Iya. Bahan bakar. Enam Ustaz. Baik ya. Bakar di atas. Wafika berkah Ustaz. Nah. Iya. Jadi surah Al-Qariyah ini berisi tentang hari kiamat, ya. Di sini hari kiamat disebut dengan istilah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dari kata qara'ah yang mengetuk atau menggedor, ya. Dinamakan dengan Al-Qari'ah karena memang berita tentang huru-hara hari kiamat dan juga kengeriannya itu bisa menggedor, bisa menggetarkan hati manusia yang mendengarnya. Karena memang kalau kita simak baik-baik cerita tentang kedahsyatan hari kiamat yang akan disebutkan di dalam surah ini, maka ya ini akan menggetarkan hati kita. Bagaimana tidak, ya? Bisa dikatakan di ayat-ayat setelahnya nanti bahwasanya gunung aja yang sebesar itu tuh kayak bulu yang berterbangan. Bagaimana lagi dengan kita manusia, ya? Gunung yang besarnya sebesar itu bagaikan bulu. Ini kan, ya, subhanallah, bisa dibayangkan kalau gunung aja seperti itu nasibnya, gimana dengan manusia yang besarnya sangat jauh dibandingkan gunung, ya. Manusia itu kecil, ya. Makanya di surah Al-Qariyah ini dijelaskan beberapa kengerian hari kiamat. Yang pertama adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia itu seperti laron, ya, seperti laron yang berhamburan. Kita bayangkan, ya, kalau kita tuh seperti, ya, kadang tuh di beberapa waktu laron tuh suka mendekati lampu, ya, berterbangan, berputar-putar sekitar lampu sampai akhirnya jatuh, ya. Itulah gambaran manusia nanti, ya, saking dahsyatnya hari kiamat, ya, manusia itu akan berterbangan seperti serangga kecil, ya, kesana kemari sampai akhirnya jatuh dan mati, jatuh dan binasa. Watakunul jibalu ka'inil mafush. Kengerian kedua yang digambarkan dalam surah Al-Qariyah ini, gunung itu bagaikan bulu yang, ya, berterbangan. Dibayangkan coba, gunung yang sebesar itu, ya, kita jangankan gunung, ya, batu, sebongkah batu aja itu bawanya berat. Ini gunung itu bisa berterbangan, jadi bisa dibayangkan seperti apa huru-hara hari kiamat itu, ya. Subhanallah, ya, Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya Allah mampu membolak-balikkan, ya, langit menjadi bumi, menjadi langit, ya. Allah binasakan seluruhnya, ya. Namun inti dari kisah hari kiamat bukan untuk membuat kita ngeri saja, ya. Inti dari kisah tentang surga dan neraka ya bukan sebatas informasi saja, tapi harusnya jadi motivasi bagaimana caranya agar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat dalam surah Al-Qariyah ini mengingatkan kita, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Maka adapun siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di surganya Allah dengan segala kenikmatannya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ya, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma ya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, ya. Itu adalah neraka api yang sangat panas. Jadi setelah kita mengetahui bahwasannya hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat mengerikan, maka sebagai seorang muslim, kita harusnya menjadi termotivasi agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar timbangan kebaikan kita jauh melebihi timbangan keburukan kita. Karena manusia ini kan tempatnya dosa dan salah. Ini manusiawi, ini sudah merupakan fitrah manusia, ya. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap manusia itu fujuraha wa taqwaha, kefajiran dan ketakwaan. Setiap manusia itu punya dua sisi ini. Dua sisi bertolak belakang. Dia punya sisi kefajiran, sisi keburukan, dan sisi ketakwaan, sisi kebaikan. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia ini mengelola hawa nafsu kita agar hati kita lebih condong kepada kebaikan daripada keburukan. Supaya nantinya ketika misalnya kita di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalan kita, ya amalan kebaikan kita melebihi ya timbangan keburukan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang menerima kitab dari sebelah kanan, ke dalam golongan orang yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih ada waktu. Mungkin kita baca dulu surahnya ya. Yaitu surah Al-Adiyat. Naam. Silakan dibaca. Berarti sekarang ibu ya. Ibu Ali Imran ya, ini spesialis pembaca Ibu Ali Imran ya. Sesepuh kita. Naam. Tafadhal Ibu Bu Ali Imran. Dibaca surah Al-Adiyat. Bu? Bu Ali Imran? Taib Afan ya. Mungkin kita ganti dulu dengan yang lain. Kita minta baca Ibu Mia ya. Naam Bu Mia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأصعن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ليطغى إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. طيب ايه دي ترجمين بو. Wal 'adiyati dhabha. Apa artinya? Wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Yang berlari itu apa? Yang berlari apa? Yang wal 'adiyati dhabha. Demi kuda. Demi kuda yang berlari kencang. Nah. Fal muriyati qadha, maka atau lalu yang memercikan. Enggak, maka bukan maka, ini demi juga. Jadi fa-nya fa-kotam ini. Afwan, saya dilanjut sama orang lain aja. Ustaz, kenapa, saya Bu? Ada perlu dipanggil sama suami. Oh iya, baik. Nambah kopi. Berarti sekarang Ibu Citra ya Bu ya? Ibu Citra. Bu? Citra belum bisa. Apalagi nanti mau i'rob. Enggak, ini cuma terjemah Bu. Cuma terjemah, insya Allah bisa lah. Terjemahan? Belum. Terjemahan bisa enggak? Mau dicoba? Ngintip. Mesti ngintip. Enggak apa-apa, Pak. Ibu udah. Oh, enggak usah. Mau biar orang lain biar saya untuk tahun ini insya Allah saya jadi anak bawang dulu, Ustaz. Baik, Bu Citra, baik. Barakallahu fiik. Ya, Pak Suryana ya. Ya, Ustaz. Pak Suryana diterjemahin. Fal muriyati qadha fa fanya huruf kosam ya Ustaz? Enggak, ini masih terjemah Pak, belum i'rab, masih terjemah. Oh ya. Fal muriyati qadha yang demi kuda yang demi kuda yang men, yang apa ini ya demi kuda mencetuskan yang api, mencetuskan api mencetuskan ya. Api enam falmungi falmungi roti subha kemudian yang menyerang subha di waktu subuh fa asarna bihi naka'a kemudian terbang dengan debu. Bukan. Bukan terbang, maka ia menerbangkan debu ya. Oh iya iya iya. Jadi ia menerbangkan debu. Fa asarna bihi jam'a kemudian menyerbu dengan jam'ah ya tengah ya dari salat itu kemudian kuda tersebut menyerbu ke tengah jam'ah barisan musuh ya innal insana lirabbihi lakanut sungguh manusia kepada Tuhannya sangat ingkar nah. Irobila, kan? Kemudian innahu ala dzalika la syahid wa innahu ala dzalika la syahid dan sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui ya benar-benar mengakui gitu. Iya, jadi manusia itu benar-benar mengakui ya kalau dia itu memang tukang ingkar gitu. Terus wa innahu lihubbil khairi la syadid dan sesungguhnya dia benar-benar mencintai dunia. Ya betul, al khair di sini harta ya. Afala ya'lamu idza bu'siru ma fil kubur apakah tidak? Apakah dia tidak tahu? Apakah tidak tahu apabila apabila dibangkitkan? Apa yang ada di dalam kubur? Apa yang ada dalam kubur? Mahu silama fisudur dan dilahirkan apa di dalam dada? Maksudnya dan ditampakkan ya. Ditampakkan apa yang di dalam dada. Inna robahum bihim yaumaidil lahobir. Sesungguhnya Tuhanmu pada hari itu benar-benar melihat. Ya, ayo. Bumi di Irap ya, Umida. Oh iya, Ustaz. Wal adiyati dobha alwawu huruf kosam. Al adiyati dia majrul wa majrul wa alwaw. Kemudian dobhan maf'ul mutlak ya. Kira-kira apa nih? Maf'ul mutlak. Atau hal, maf'ul mutlak antara maf'ul mutlak dan hal. Kan artinya apa sih? Demi kuda perang yang terengah-engah. Iya, berarti ini apa? Ini maf'ul mutlak ya? Benar, maf'ul mutlak, Bu. Iya. Alfa'u huruf kosam, al-muriyati, dia majrur, isim majrur, bi alfa'u. Kemudian kodahan, ini hal ya Ustaz ya? Iya, hal ini. Kemudian alfa'u sama huruf huruf kosam, al-mughirati, ini dia sama majrur bi huruf alfa'u. Kemudian bahan ini huruf zaman ya Ustaz ya? Huruf. Ya, huruf zaman. Betul. Kemudian alfa'u di sini huruf istifnaf, huruf, betul ya Ustaz ya? Huruf harfu absin. Atau terus asarna. Asarna ini fi'il madi, fa'ilna, fa'ilnya nun ya. Ya, nun ya. Kemudian bihi jar majrur, kemudian nawaan itu maf'ul bih. Kemudian ya, betul, maf'ul bih. Fawasatna alfa'u ini harfu atfin, kemudian wasatna ini fi'il madi, fa'ilnya nun, kemudian bihi jar majrur, jam'an maf'ul bih. Nah. Kemudian innal insana lirabbihi lakanut, innal ini adalah harfu taukid wa nasbin, al insana adalah isim dari inna dan lirabbihi jar majrur, lakanut adalah khabarnya, khabar dari inna. Kemudian wa innahu alwau adalah harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, al-ha'u ini adalah isim inna, ala ala zalik, ala ini huruf jar, harfu jarin, delika, ala zalika ini jar majrur ya Ustaz ya, sebagai bukan, isim isyara jar majrur, isim isyaranya majrur. Ya, isim isyara majrur. Alamu ini alamu ini taukid ya. Harfu taukid ya. Harfu taukid ya Ustaz ya. As-sadidun adalah khobar dari inna. Kemudian wa innahu alwau huruf atfi, harfu atfin, inna. Inna adalah harfu taukid wa nasbi, anha'u adalah isim inna. Kemudian nisbu majrur, al-khairi mudof ilaih. Alamu adalah harfu taukid, sadidun adalah khobarnya inna. Kemudian afala ini tidakkah? Ah ini huruf istifham ya. Hamzahnya hamzah istifham, betul. Falanya fa ini adalah fa ini harfu atfin, alamu harfu nafi. Kemudian nafyin, kemudian ya lamu fi'il mudorik, fa'ilnya adalah domir mustatir, kemudian ize ini adalah ize ini harfu apa ya Ustaz ya lupa. Ize itu dzarfiyah syartiyah. Oh ya ya afwan Ustaz, dzarfiyah syartiyah. Kemudian bu siro ini fi'il madi majrul, lil majrul. Naibul fa'ilnya adalah ma. Ya. Ya, fil kuburi jar majrur. Kemudian husila alwau adalah harfu atfin, kemudian husila adalah fi'il madi majhul. Ma naibul fa'il, fil sufis kuburi jar majrur. Dan naam. Inna harfu taukid wa nasbin, robbahu ini adalah robbe, afan, robbe adalah itu inna, hum adalah mudhof ilaih, bihim adalah jar majrur sebagai khobar dari inna. Kemudian yauma adalah dzaruf zaman, idin adalah mudhof ilaih, alamu adalah harfu taukid, khobirun adalah khobar dari khobar dari inna. Khobar dari inna. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz. Wa iyyaka. Baik ya, alhamdulillah. Mungkin sesi pembacaannya sampai sini dulu. Untuk pembacaan tafsirnya mungkin kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau nanya langsung seperti biasa tunjuk tangan. Kalau nggak mau tanya langsung silakan via chat ya. Baik, kita buka pertama pertanyaan dari Pak Abu Nova. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Yang pertama ya, yang latarawunna. Latarawunna kan itu tadi mabni berarti ya Ustaz? Enggak mabni. Oh, latarawunna enggak mabni. Mabni itu kalau antara fi'il dengan nun taukid nyambung langsung. Kalau ada pemisah itu enggak mabni. Jadi kalau yang jamak iya, ada bau jamaahnya. Karena kan enggak langsung. Kan kalau bentuknya mufrad ya misalnya, mungkin kalau taro agak sulit ya, karena kan dia ada huruf ilatnya. Yang misal aja ya, misalnya yaktubu ya. Yaktubu, kalau yaktubu, jadi nyambung sama nuntokin jadinya apa? Yaktubanna kan? Yaktubanna. Itu nyambung dia. Makanya kita bilang yaktubanna dia mamnin al-fathi kan? Maksud. Tapi kalau yaktubuna enggak, yaktubuna itu kan asalnya yaktubuna plus na kan? Iya. Yeah. Kemudian dirubah jadi yaktubuna. Nah, bahasa Arab membenci ini. Sehingga wawnya dibuang jadi yaktubuna. Sehingga kalau kita ngirab, kita bilangnya ya tanda rupanya subutun nun, cuma dia di mahdzub karena bertemunya dua nun. Nah, maksud. Kemudian satu lagi, untuk yang lam taukid itu bisa untuk fi'il dan isim ya, Sat? Lam taukid. Bisa ya, bisa. Nah, itu kaidahnya kalau di buku Nahwu untuk pemula itu nggak ada ya, Sat? Ya, soalnya itu termasuk pembahasan lanjutan. Lanjutan ya, Sat? Oh, nah, maksud. Dan memang dia nggak ada induknya, maksudnya nggak ada apa ya, maksudnya. Tidak ada bab khusus gitu. Dia itu termasuk bagian keterangan yang sifatnya tambahan yang akan kita ketahui seiring dengan kita belajar membaca kitab gitu. Tapi kalau untuk pengaruhnya ada nggak, Ustaz? Untuk ke fi'il atau isim menasobkan atau? Amalnya nggak ada, amalnya nggak ada. Tapi pengaruh maknanya ada. Dia kan menjadi penekanan makna ya. Tapi kalau dari sisi Arab nggak ada. Oh, nah, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, selanjutnya Bu Dahyalis, silakan Bu. Makasih Ustaz. Mau nanya yang Al-Qari'ah yang ayat 10 itu mahiyah hanya sukun itu apa Ustaz? Oh, jadi ini apa namanya? Ini menyesuaikan ayat ya. Jadi apa namanya? Disukunkan karena menyesuaikan ayat, jadi biar bunyinya sama. Fa muhawiya wa ma adraka mahiyah gitu. Narun hamiyah. Jadi menyesuaikan ayat. Terkadang memang ada beberapa lafaz dalam Al-Quran yang kita nggak bisa tanyakan kenapa begitu. Karena Al-Quran ini kan ibaratnya tauqifi ya. Sudah datang dari seperti itu dan kita yang menyesuaikan bahasa Al-Quran ini. Kayak gitu. Satu lagi Ustaz. Ayat 5. Ayat 4 dengan ayat 5. Kan yauma yakunun nasu, satu lagi wa takunul jibalu. Saya agak bingung yakunu dengan takunus ini yang fa'ilnya yang kembali ke siapa itu. Kan yakunu yang pertama kenapa yakunu? Karena kan isimnya annas ya. Iya. Annas itu kan muzakkar. Jadi annasu ini kan buat manusia ya? Iya. Makanya yakunu. Sedangkan yang kedua, kenapa takunu? Karena jibal. Jibal itu jamaknya jabal, kan? Ya, kaidah mengatakan, setiap jamak taksir legori akil dihukumi mu'annas. Nah, makanya watakunu jibalu. Sedangkan manusia itu kan, biasanya kalau untuk istilah umum kayak gini, dia untuk laki-laki. Makanya yakunu, annasu. Annasu itu jamak juga, bukan? Dia tuh isim mufrad bermakna jamak namanya. Istimnya mufrad bermakna jamaah. Karena dia gak ada jamaahnya kan. Nas itu ya udah begitu. Artinya manusia. Jadi anas itu isim mufrad bermakna jamaah. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya, Masya Allah nih. Ini. Berarti sekarang siapa? Oh, Pak Rizky. Ya, nah. Ya, silakan. Ya, Ustaz, mau konfirmasi Ustaz yang ayat 10 itu ma adroka. Itu berarti ma-nya sebagai mubtada. Terus ya. Kafnya itu kan sebagai maf'ul bih dari adro ya, Ustaz. Heeh. Terus adroka ini kan fi'il. Ya. Iya, fa'ilnya itu itunya. Fa'ilnya kembali ke ma ya? Fa'il dari adro. Iya, fa'ilnya ke ma. Kan sebenarnya adro itu artinya alama ya, memberitahumu. Dan apa yang memberitahumu gitu. Berarti terus, fi'il dengan maf'ul bihnya sebagai khobar dari ma-nya, Ustaz. Benar, jadi ma-nya kan isim istifham sebagai mubtada. Adroka nanti ya. Jumlahnya sebagai khobarnya. Gitu saja. Berarti sama maf'ul bihnya sebagai khobar ya, sampai maf'ul bihnya itu ya. Khobar ghairu mufradnya. Nah. Oke lah, itu aja, Ustaz. Iya, baik. Mungkin tambahan tadi ya untuk ayat wa ma adroka mahiya. Ini sebenarnya asalnya ma adroka mahiya. Ya, mahiya kayak mahua. Mahua, mahiya, ya. Jadi asalnya dalam mahiya. Apa dia? Lalu kemudian ditambahkan ha di situ, namanya ha saktah ya. Jadi di dalam lughah bahasa Arab ada yang setiap akhiran suatu kata itu ditambahkan ta, ya, ha seperti ini, ya. Mahua, mahiya. Ini lughah, salah satu bahasa dalam bahasa Arab ya. Nah, terakhir Pak Adan ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, untuk surat Al-Adiyat Ustaz, ayat kedua itu fa-nya huruf kosam Ustaz. Iya, huruf kosam. Bukannya huruf kosam cuma ada tiga Ustaz. Oh iya, afwan. Huruf atop ya. Fa-nya huruf atopnya ya. Oh, atop. Nah, udah itu. Kita ngirapnya huruf kosam ya. Iya Ustaz. Iya, afwan. Yang benar dia huruf atop ya. Jadi dia semuanya matuf ke Al-Adiyat semuanya. Tapi maksudnya dia jar karena matuf semua ke yang disumpahkan ya, Ustaz ya? Iya, jadi karena dia matufnya ke Al-Adiyat, maka ini kan yang otomatis najmainnya pun ya sama karena Al-Adiyat. Oh, Bumitim juga. Udah itu aja Ustaz pertanyaannya. Baik, ya. Sekaligus jadi koreksi ya. Jazakallah. Iya. Fika barakallah. Tapi demikian ya, majlis kita pada sore hari ini. Oh, ini ada pertanyaan di chat satu ya. Pak Rozani bertanya, Ustaz, kapan harus min ba'di dan kapan jadi min ba'du? Jadi kalau min ba'di itu pasti setelahnya ada mudhaf ilaihnya. Ya. Kalau di Quran ada bacaan min ba'di, pasti setelah min ba'di ada mudhaf ilaihnya. Nah, kalau ada ayat yang min ba'du, pasti setelahnya nggak ada mudhaf ilaihnya. Setelahnya itu sudah kalimat baru yang nggak ada hubungannya. Itu kaidahnya. Ya, karena memang hukum asalnya, zorof ini kan dia butuh kepada mudhaf ilaihnya. Apalagi ba'da ma qobla ini kan butuh kepada mudhaf ilaih. Setelah apa dan sebelum apa itu pasti harus disebutkan. Nah, kalau setelah sebelum apanya disebutkan, mudhaf ilaih disebutkan, maka dia dijarkan min ba'di. Tapi kalau setelahnya tidak ada mudhaf ilaihnya, itu dia di mabnikan di atas tumma min ba'du. Jadi ini kaidah terkait min ba'di dan min ba'du. Ya, demikian mahadharah kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.